sana sini. Ada manusia puja alam sebagai Tuhan, mabuk dengan gelombang laut yang menggulung. Digambarkan dengan kata sastra mempesona, mereka tenggelam dalam gelombang sastranya. Ia leka sendiri dengan buah penanya. sana sini. Bahilnya amat kentara sekali. Mereka lupa semua itu adalah kesesatan dalam beragama. Kesesatan dalam beragama. Yang punya kuasa berbangga dengan kuasanya, menggertak manusia setiap hari. Jasa disebut berulang-ulang kali. Menceritakan jasa kepada manusia, maka hilanglah pahalanya. Menipu diri tak disedari, menipu diri tak disedari. Bila Tuhan tak ditakuti, sana sini. Di sana sini, di sana sini.